Pertanyaan, bolehkah kita berbohong dalam rangka bergurau? Kalau berbohong yang betul-betul berbohong tidak boleh ya. Bahkan ada hadis Nabi SAW yang khusus dalam bab ini. Wailun liman yakdzib liyadhhak bihi annas. Apa yang semakna dengan itu? Artinya celaka bagi orang yang berdusta agar manusia tertawa dengan berita tersebut atau dengan guyonan tersebut.